Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah nahmadullah jalla wa ala. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah jalla wa ala. Di kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala fi baitin min buyutillah, di rumah dari salah satu rumah-rumah Allah. Kita beribadah, bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, baik dengan ibadah salat berjamaah dan juga talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, hadir di majlis ilmu. Ini semuanya merupakan ibadah yang wajib, fardu ain, ala kulli muslimin wa muslimah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, wa fi riwayah wa muslimatin. Menuntut ilmu agama adalah wajib ain atas setiap muslim dan muslimah. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di kajian malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin bab At-Taubah, hadis yang ke-20. Kita akan baca. Nah, qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf النووي رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا وسنى نبي الله يدعو النبي محمد صلى الله عليه وسلم menceritakan, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Dahulu ada seorang laki-laki Bani Israel telah membunuh 99 jiwa atau nyawa. Fasa'ala an a'lama ahli al-ardi. Kemudian bertanya kepada orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Fadulla 'ala rahibin. Maka ditunjukkan kepada seorang rahib, seorang pendeta Nasrani. Fa'atahu, maka si pembunuh ini mendatangi ya pendeta ini. Faqala innahu qatala 99 nafsan, fa hal lahu min taubah? Sesungguhnya saya telah membunuh 99 jiwa atau nyawa. Fa hal lahu min taubah? Apakah ada pintu taubat? Apakah bagi saya diterima taubatnya? Nah, faqala rahib, maka berkata rahib, la, tidak ada taubat. Nah, faqatalahu fakammala bihi mi'ah, maka dibunuhlah si pendeta ini karena berfatwa tanpa ilmu. Ya, dia mengatakan tidak ada taubat bagimu. Nah, fakammala bihi mi'ah, maka genap 100 jiwa, 100 nyawa yang telah dibunuh oleh si pembunuh ini. Nah, thumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi. Kemudian dia mencari lagi orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Fadulla 'ala rajulin 'alim. Kemudian dia ditunjukkan kepada seorang alim min ulama. Ditunjukkan kepada seorang ulama. Ya, kalau tadi seorang rohib, seorang pendeta, ahli ibadah. Ya, dia semangat beribadah tetapi tidak punya ilmu. Nah, kemudian Fa'aftau bi ghairi ilmin. Dia berfatwa tanpa ada ilmu. Orang mau tobat, ya, si pembunuh 99 nyawa ini mau tobat, kemudian dia berfatwa tidak ada tobat. Maka si pembunuh ini, ya, memenggal lehernya dan akhirnya sang pendeta, ya, terbunuh. Naam, oleh si pembunuh. Kemudian fadulla ala rajulin alim, maka ditunjukkan dia kepada seorang alim, min ulama, dari ulama. Faqala innahu qatala mi'ah nafsin fahallahu min taubah. Sesungguhnya, ya, saya telah membunuh 100 jiwa, apakah tobat saya diterima? Faqala na'am, wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Iya, tidak ada yang menghalangi dirimu, ya, untuk bertaubat. Nah, kemudian faqala alim, berkata alim atau ulama ini, intolik ila ardi kada wa kada. Kamu pergi ke kampung demikian dan demikian. Nah, fa inna biha unasan ya'budunallah. Karena di sana adalah orang-orang atau penduduk yang di kampung itu orang-orang yang beribadah kepada Allah. Fa'budillah ma'ahum, maka kamu beribadah bersama penduduk kampung itu, ya. Naam. Kemudian wala tarji ila ardika fa innaha ardu su'in, dan jangan sekali-kali kamu kembali kepada kampung lamamu karena kampung lamamu adalah kampung yang jelek. Naam. Ini. Jadi bimbingan seorang alim ulama, ya, beda jauh dengan seorang ahli ibadah yang tidak punya ilmu agama. Nah, menyesatkan dan akhirnya, ya, dia binasa, ya, terbunuh juga. Ya. Tetapi ketika seorang alim ulama dia berfatwa, maka didasari dengan ilmu. Ketika ada orang yang bertobat, ingin dia menyesali, menyudahi perbuatan, ya, perbuatan dia sebagai pembunuh, maka naam, dia menjawab ada taubat, ya, wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, tidak ada penghalang yang menghalangimu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, ya, lihatlah perbedaan fatwa ahli ibadah dengan ahli ilmu, ya, ahlul ilm, para ulama. Maka para ulama, ya, berfatwa dengan ilmu. Ketika alim ini berfatwa, intolik ila ardi kada wa kada, kamu pergi ke kampung yang soleh itu. Nah, fa'budillah ma'ahum, kamu beribadah dengan penduduk di kampung itu. Wala tarji ila ardika fa inna arduka su'in. Kemudian disebutkan di sini, wala tarji ila ardika, dan jangan sekali-kali kamu kembali ke kampung halamanmu yang lalu, ya, yang lama. Fa innaha ardu su'in, karena penduduk di kampungmu itu penduduknya jelek. Nah, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, ya, banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka pergi kamu ke kampung soleh sana, beribadah bersama penduduk kampung itu. Nah, kemudian fantolaqa hatta idza nasafat tariq, maka si pembunuh ini, ya, mengikuti arahan dan nasihat ulama tadi. Dia berjalan menuju kampung soleh. Nah, hatta idza nasafat tariq, ketika dia dalam perjalanan atau bahkan di pertengahan perjalanan menuju kampung soleh, atahul maut, kemudian ajal, ya, menjemput dia. Kematian datang menjemput si pembunuh ini yang sedang melakukan sebuah amalan yang berat, yaitu amalan taubat. Kemudian wahtasomat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab, maka berselisihlah antara malaikat rahmah dan malaikat adab. Ya, ini jatahnya siapa ini? Si pembunuh 100 jiwa, 100 nyawa, ya. Ini jatahnya siapa? Malaikat rahmat dan malaikat azab berebut ini. Ya. Ini rohnya ini jatahnya siapa? Nah, Kemudian disebutkan di sini, faqalat malaikatur rahmah, berkata malaikat rahmah, ja'ata iban mukbilan biqalbihi ilallahi ta'ala, datang seorang yang bertaubat, yang menghadapkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat rahmah menganggap ini, si pembunuh ini telah bertaubat. Ikhlas dia, mengharap, ya, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi di sana ada malaikat azab, tidak terima. Faqalat malaikatul azab, berkata malaikat azab, innahu lam ya'mal khairun qat, dia belum pernah melakukan kebaikan, ya, ya, sama sekali. Belum pernah melakukan kebaikan, amal soleh, amal ketaatan, ya. Nah, walaupun sekali. Nah, memang dia banyak membunuh sampai 100 jiwa, belum pernah melakukan amal soleh satupun. Baru dia melakukan amal soleh taubat, itu pun belum sampai kepada kampung yang soleh tadi. Nah, disebutkan di dalam riwayat ini, hatta nasafat tariq atahul maut, ketika dia dalam pertengahan, ya, setengah perjalanan menuju kampung soleh, datang kematian, ajal. Nah, sehingga malaikat rahmah sama malaikat azab, ya, berebut. Nah, malaikat azab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qad, dia belum pernah melakukan kebaikan, ya, sama sekali. Nah, kemudian disebutkan di sini, fa'atahum malakun fi suratin adami, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan malaikat dalam bentuk manusia, ya, faja'aluhu bainahum hakaman, kemudian dia menjadi seorang hakim, ya, penengah. Nah, antara dua malaikat ini, ya. Kemudian qala qisu ma bainal ardain, kamu ukur jarak antara kampung lama dia dengan kampung soleh ini, disuruh mengukur jaraknya. Kemudian sang malaikat dengan bentuk manusia ini mengatakan, wa ila ayyatihi ma kana adna fahuwa lahu, posisi jasad dia, ya, di mana posisinya. Kalau dia lebih dekat dengan kampung yang lama, maka dia termasuk penduduk, ya, kampung lama. Kalau dia lebih dekat dengan kampung yang soleh, maka dia dihukumi dia sebagai penduduk kampung soleh. Kemudian faqasu fawajaduhu adna ilal ardil lati arada, kemudian diukurlah oleh dua malaikat ini. Kemudian didapati ternyata jasad dia, ya, tergeletak lebih dekat dengan kampung yang akan dia tuju. Fatabathu al-malaikatur rahmah, kemudian, ya, rohnya ini dibawa oleh malaikat rahmah. Nah, karena apa? Karena jasad dia lebih dekat, ya, ke kampung yang soleh dibandingkan kampung yang lama. Maka dia termasuk bagian dari malaikat rahmah. Wa fi riwayat, disebutkan dalam riwayat sahih, fakana ilal qaryah shalihah aqrab bi shibrin. Nah, faju'ila min ahliha. Bahwa si pembunuh 100 jiwa ini lebih dekat dengan kampung soleh cuma sejengkal. Ya, bi shibrin, hanya sejengkal. Nah, faju'ila min ahliha, kemudian dia digolongkan penduduk kampung soleh. Nah, karena, ya, penengah dari malaikat, ya, dua malaikat tadi menghukumi seperti itu. Kalau dia lebih dekat jasadnya dengan kampung yang soleh, maka dia dihukumi sebagai penduduk kampung itu. Kalau dia lebih dekat dengan kampung yang lama, kampung yang jelek, maka dia dihukumi sebagai penduduk kampung yang jelek itu. Tetapi, nah, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menerima taubat si pembunuh ini, dia lebih dekat dengan kampung yang soleh. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain disebutkan, fa'auha Allahu ta'ala ila hadhihi an tab'adi wa ila hadhihi an taqarrabi. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada dua kampung, ya, kampung yang jelek dengan kampung yang soleh. Naam. Ila hadhi anta ba'adi, kepada kampung yang jelek untuk menjauh dari jasadnya. Naam. Wa auha ila hadhi anta qarrabi, dan Allah mewahyukan memerintahkan kepada kampung yang soleh untuk mendekat kepada jasad tadi. Naam. Bagi Allah mudah, ya. Allah mendekatkan kampung. Nah, jangankan mendekatkan, Allah membalik, ya, bumi bagian atasnya menjadi bagian bawah. Nah, seperti apa? Ya, itu penduduk Lut, ya, kaumnya Nabi Lut, di mana ketika itu Allah balik, ya, permukaannya dibalik. Nah, barakallahu fikum. Karena mereka melakukan dosa besar, dosa liwat, ya, homoseksual. Nah, kemudian Allah balik, ya, wa ja'alaha 'aliyaha safilaha. Allah menjadikan yang bagian atasnya menjadi bawah. Nah, kemudian Allah hujani dengan batu, ya, amtaran min sijil, batu dari neraka sijil, ya, akhirnya terbakar mereka. Nah, barakallahu fikum. Bagi Allah mudah. Yang semuanya itu bagi Allah mudah. Maka disebutkan di sini bahwa si pembunuh 100 jiwa ini diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain disebutkan fana'a bi sadrihi nahwaha. Bagian depan dadanya ini menghadap ke kampung soleh. Nah, ini sebagai bukti bahwa tobat si pembunuh 100 nyawa ini jujur, ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menerima taubatnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwa al-Imam Nawawi fi hadzal bab at-taubah. Al-Imam Nawawi, ya, menjadikan hadis ini masuk dalam bab taubah karena syahid, ya, yang bisa kita fahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat tentang keadaan seorang yang datang sebelum kalian, yaitu Banu Israel. Mereka dia telah membunuh 100 jiwa. Nah, dan belum pernah mengamalkan suatu kebaikan pun kecuali hanya taubat. Kecuali hanya bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Nah, maka kita kembali kepada apa yang telah kita pelajari di awal bab taubat, bahwa taubat itu ada 5 syarat, ya, yang pokoknya ada 3. Yang pertama adalah al-ikhla. Nah, anil maksiyah. Dia harus menjauh, ya, dari kemaksiatan yang dia pernah terjatuh. Yang kedua an-nadam ala ma fa'al. Dia harus menyesali apa yang telah dia lakukan dari kemaksiatan atau dosanya. Dia harus menyesali. Kemudian yang ketiga adalah al-azm, alla ya'ud ilaiha abadan. Nah, dia harus bertekad kuat untuk tidak mengulangi kemaksiatan atau dosa yang dia terjatuh padanya. Ini 3 syarat pokok. Kemudian para ulama menyebutkan 5, yaitu dengan tambahan yang pertama al-ikhlas lillah. Dia harus ikhlas. Selain tadi, dia harus meninggalkan kemaksiatan, dia harus menyesali atas perbuatan dosanya, kemudian dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi, yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Dia taubat itu bukan cari simpatisan mertua, calon mertua, ya, mantan preman, ya, karena mertuanya kiai. Nah, saya mau taubat tak kiai, karena ingin mengharapkan anaknya kiai. Nah, ya, nggak ikhlas dia. Ya, karena dia ingin riya dilihat supaya dia taubat. Ya, rambutnya panjang dicukur. Ya, yang biasanya pakai pakaian hitam-hitam, ya, kayak anak pang itu. Nah, akhirnya pakai sarung, pakai baju koko. Nah, pakai peci. Wah, iya ini taubat anak ini. Padahal dia nggak ikhlas taubatnya, cuma ingin cari perhatian camer, yaitu calon mertua pak kiainya, supaya dapat putrinya. Ya. Supaya dapat putrinya. Nah, ini tobat yang tidak benar. Dan yang kelima, syarat yang kelima, yang ini juga disebutkan oleh ulama, yaitu fi waktu taubah, fi waktin kubulit taubah, pada waktu diterimanya taubat. Nah, karena seorang yang bertaubat ketika nyawa sudah dikerongkongan tidak diterima, ya. Nah, atau ketika matahari sudah terbit dari arah barat, maka pintu taubat tertutup. Nah, jadi selama dia bertaubat pada waktu diterimanya taubat, maka sah taubatnya. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita mengambil faedah dari hadis ini. Naam, bahwa ahli fatwa, ya, itu diambil bukan kepada ahli ibadah. Bukan orang rajin ibadah, zikirnya lama kalau di masjid, kemudian sholat tahajudnya panjang, ya. Bukan kepada mereka, ya. Fatwa itu diambil kepada ulama. Ulama itu yang benar-benar tahu ilmu agama, ya. Apalagi seorang ulama yang ibadahnya juga masya Allah. Pada mereka, ya. Bukan kepada ahli ibadah. Nah, ini contohnya. Ketika minta fatwa kepada rahib, kepada pendeta yang hanya dia semangat ibadah tanpa punya ilmu, ya, tidak punya ilmu din, ilmu agama. Sehingga kita ketika seorang yang bertaubat bertanya tentang masalah apakah ada taubat bagi seorang pembunuh 99 jiwa. Nah, ahli ibadah ini enggak, enggak ada. Nah, apalagi dia tidak pernah berbuat kebaikan. Enggak ada. Berfatwa tanpa ilmu. Padahal kita tahu, ya, Allah menerima taubat selagi nyawa atau nafas itu belum sampai pada kerongkongan atau matahari belum terbit dari arah barat. Pintu taubat terbuka. Nah, sang rahib berfatwa tanpa ilmu. Tidak ada taubat bagi kamu. Nah, adapun ulama, nah, ma yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang menghalangi kamu dengan taubat? Tidak ada. Nah, taubat kamu. Intolik ila ardika dawakada. Kamu pergi ke kampung yang soleh. Nah, fa'budillaha ma'ahum. Kamu beribadah bersama penduduk kampung soleh itu. Wala tarji ila ardika. Fa'inna ardika su'. Jangan sekali-kali kamu kembali kepada kampung lamamu. Karena kampungmu yang dulu itu kampung yang jelek. Ya, maksiatnya banyak. Nah, orangnya malas sholat. Ya. Tidak suka beribadah kepada Allah. Nah, sukanya bermaksiat. Ya. Nah, disuruh pergi ke kampung yang soleh. Nah, barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini faedah yang pertama. Kita ketika bertanya, tanya kepada ahli agama, ahli ilmu, ya, minal ulama. Yang kedua, faedahnya, naam, annal qatil lahu taubah. Bahwasanya sang pembunuh, ya, bagi dia ada taubat. Bagi dia ada taubat. Naam. Barakallahu fikum. Jadi seorang yang pekerjaannya membunuh, apalagi pembunuh bayaran, kemudian dia insaf, taubat, ya, maka diterima taubatnya. Nah, ya, diterima. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, bahwasanya, naam, kampung yang soleh, ya, lingkungan yang baik, itu akan menjadikan seorang menjadi baik, ya. Karena apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang agama seseorang itu sebagaimana teman-temannya. Kalau teman-temannya di kampung itu baik-baik, soleh-soleh, akan menjadikan dia soleh. Tapi kalau dia tinggal di kampung yang kampungnya jelek, yang jarang beribadah kepada Allah, dia akan ketularan, ya, sehingga sangat mendukung. Al-bi'ah, lingkungan itu sangat mendukung. Nah, seorang bisa menjadi baik, nah, walaupun ya tidak harus seperti itu, tetapi itu adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, ketika lingkungan itu baik, akan membuat karakter seseorang, kepribadian seseorang menjadi baik, ya. Di sekitar dia orang-orang soleh, dia nggak bisa, ya, bergerak untuk melakukan kemaksiatan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 temannya orang-orang yang baik. Tapi kalau coba Dia walaupun anak yang soleh, ya, tapi teman-temannya yang datang ke rumah dia, wah, ya, anak preman yang biasa minum khamr, yang biasa suka musik, yang biasa enggak sholat. Walaupun anaknya ini rajin sholat, soleh. Nah, kalau teman-temannya seperti itu, enggak akan lama berubah, ya. Karena al-mar'u ala dini khalilihi. Nah, seseorang itu, ya, dihukumi sama agamanya dengan teman-temannya. Ya, kalau dia bergaul dengan maling, ya akan menjadi maling. Nah, ya, bergaul dengan para penjudi, tidak lama dia akan ketularan main judi. Nah, maka penting untuk seorang mencari teman yang baik. Ya, kalau ada di sana teman-teman yang baik, ya, bisa mendorong dia untuk beribadah kepada Allah, beramal soleh, berteman dengan orang-orang soleh itu. Nah, kalau yang dekat dengan kita kok orang-orang jelek, jangan suka, jangan senang kita untuk berlama-lama dengan mereka. Kok yang dekat dengan saya kok orang-orang seperti ini, orang miring-miring kayak gini. Nah, ganti, ya, cari orang-orang yang biasa di masjid, ya. Karena apa? Mudah sebetulnya untuk kita mencari orang yang baik, datang masjid, ya. Karena di masjid ya orang-orang yang beribadah kepada Allah, ya. Kita tinggal di kampung yang baru, ya, di tempat yang baru, rumah baru misalkan, gampang. Kalau mau berteman, sudah, sering saja ke masjid, kamu akan mendapatkan teman yang baik. Nah, jangan bertemannya di lapangan yang tempat adu darah itu. Nah, waduh, duhur bablas, asar bablas. Nah, cari teman kok, karena sama hobi-hobi merpati, ya, cari temannya di situ, waduh, bubar. Nah, harus cari teman, ya, orang-orang yang baik, yang rajin sholat. Nah, maka dahulu salafus saleh, ya, mereka senang untuk berlama-lama di masjid karena mereka akan bertemu dengan ahlul iman, orang-orang yang beriman di situ, orang-orang yang soleh di situ, ya. Barakallahu fikum. Maka kita harus punya semangat, anak-anak muda harus senang, ya, untuk dia datang ke masjid. Nah, karena apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada para pemuda yang qalbunya muta'alliqun bil masajid, yang hatinya itu bergantung dengan masjid. Senang dengar adzan cepat-cepat ke masjid, dengar adzan cepat-cepat ke masjid. Nah, ketika nanti di hari yaumul akhirah atau yaumul qiyamah mendapatkan naungan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, yang keempat. Nah, annal malaika al-muwakilah bil umur. Bahwasanya malaikat-malaikat Allah itu ditugasi dengan tugas-tugas, ya, tertentu. Malaikat rahmah, malaikat azab, ya, apa namanya? Malaikatul maut, ya, itu punya tugas sendiri-sendiri. Nah, malaikat Jibril, ya, muwakkal bil wahyi, malaikat yang ditugasi untuk menyampaikan wahyu. Nah, malaikat Israfil, ya, ditugasi untuk meniup trompet nanti di akhir, ya, hari yaumul akhir. Nah, ini semuanya adalah tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan kepada malaikat ini. Nah, mereka tidak pernah bermaksiat. Perintahnya, kamu cuma mencabut nyawa, ya, mencabut nyawa. Kamu cuma meniupkan trompet nanti sebagai tanda hancurnya alam semesta ini, yaitu kiamat. Ya, cuma meniup trompet saja. Nah, kalian malaikat rahmah mengambil, ya, ruh orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Nah, malaikat adab, kamu mengambil ruh orang-orang yang jelek, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Nah, sudah ada jatahnya sendiri-sendiri. Ya. Nah, barakallahu fikum. Yang mendatangi, ya, si mayat di kuburan, ya, sudah ada malaikat sendiri. Nah, malaikat, ya, mungkar, nakir, ya, barakallahu fikum, yang akan mendatangi mereka itu tugas-tugas malaikat yang telah Allah tugaskan kepada mereka. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga apa yang kita pelajari di dalam hadis ini menerangkan kepada kita bahwa sebesar apapun dosa dia, walaupun dosa itu tergolong al-kabair, dosa besar, ya, maka masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak boleh seorang kemudian dia putus asa karena Allah Subhanahu wa taala ghafur. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun dan Maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk faedah yang bisa kita ambil di sini bahwasanya malaikat-malaikat Allah terkadang ya bisa Allah perintahkan dengan wujud manusia, ya, atau dengan wujud aslinya. Barakallahu fikum. Kenapa? Pernah kita bahas bahwasanya malaikat Jibril pernah datang di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakai jubah putih, ya, dengan rambut yang hitam rapi, ya, dengan wangi aroma baunya yang wangi. Asyaddu bayat, ya, dengan pakaian yang putih bersih. Kemudian mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Ya. Para sahabat enggak tahu siapa orang yang aneh ini, orang asing ini, tiba-tiba datang masuk di majelisnya Rasul, ya, kemudian menanyakan, "Ya Muhammad." "Ya Muhammad, ma huwal Islam?" Apa itu Islam? Rasulullah menjawab, "Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait." Kemudian, "Wa mal iman?" Apa itu iman? "Antu'mina billah wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarihi." Disebutkan, "Wa mal huwal ihsan?" "Anta'budallaha ka'annaka tara fa illam yakun tara fa innahu yara." Kemudian ketika pergi, ya, malaikat Jibril ini bertanya para sahabat, "Ya Rasulullah, siapa tadi?" "Hadza Jibril atakum yu'allimakum dinakum." Dia adalah malaikat Jibril yang datang di majelis ini untuk mengajari agama kepada kalian. Tapi dengan sighah soal wal jawab, ya, Nabi Muhammad yang ditanya, "Ma huwal Islam, wa ma huwal iman, wa ma huwal ihsan?" Para sahabat, ya, perhatian. Karena duduknya malaikat Jibril ketika itu persis di depan, ya, lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersimpuh, bersila juga. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat terkadang dengan bentuk manusia, ya. Jadi kita mengimani bahwasanya, ya, malaikat-malaikat Allah, ya, itu taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah, tidak pernah bermaksiat. Ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini juga. Baik, ada yang bertanya? Falyatafaddal. Dosa besar saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dengan taubatan nasuha, apalagi dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil, ya, akan diampuni oleh Allah dengan amalan-amalan soleh, ya, yang dia lakukan yang mengiringi dosa kecil tadi. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Di dalam ayat disebutkan, fa innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, amalan-amalan kebaikan akan menghapus, ya, kejelekan-kejelekan. Sehingga dosa kecil itu bisa terhapus dengan amalan-amalan kita yang baik. Adapun dosa besar, lahut taubah, wajib untuk bertaubat. Kita berwudu akan menghapus dosa-dosa kecil kita, ya, baik dosa mata, dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki, ya. Kita sholat, ya, akan dihapus dosa-dosa kecil kita. Kita sedekah akan dihapus. maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala rahim, ya Maha penyayang. Dengan kita beramal, melakukan kebaikan, amal soleh, dosa-dosa yang kecil kita ya terhapus dengan otomatis. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita punya dosa besar, cepat-cepat taubat. Cepat-cepat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini membunuh 100 jiwa bukan dosa yang kecil, dosa besar. Ya. Nah. Yang mana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala musliman muta'ammidan fajaza'uhu jahannam." Barang siapa yang membunuh seorang muslim, ya, dengan sengaja, maka balasan dia neraka jahannam, khalidan fiha. Dia kekal di dalamnya. Nah. Wa ghadiballahu wa la'anah. Dia akan mendapat murka Allah dan laknat dari Allah. Ya. Kalau dia bertaubat, nah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kalau dalam hukum had, ya ada 3. Apakah dia dikisos atau membayar diat, ya, denda, atau ahli walinya mengampuni dia. Ada 3. Kalau walinya menuntut, kamu juga harus mati, ya, kisos, karena kamu membunuh anak saya, dia harus dikisos. Ini hukum syariat. Kalau enggak, sudah, saya enggak mau membunuh kamu, kamu bayar tebus karena kamu setelah membunuh anak saya 1 miliar. Nah, jadi ya harus, kalau mampu dia bayar. Nah, kalau keluarganya mengampuni, sudah saya maafkan kamu. Nah, tapi kamu harus menjadi orang yang baik. Nah, kalau kamu enggak bisa jadi orang baik, saya tuntut denda, ya. Nah, 500 juta, ya. Nah, ini hukum syariat, ya. Nah, tidak ada urusannya dengan hukumah, ya. Kalau sudah urusannya dengan si wali dari yang dibunuh, maka selesai urusannya, ya. Nah, barakallahu fikum. Ini sehingga hukum Allah, hukum syariat ini memang rahmatan lil alamin. Ya, mungkin terlihat sadis hukum Islam, enggak. Ya, hukum Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, benar-benar mendatangkan rahmat. Barakallahu fikum. Sehingga tidak macam-macam, akan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang melakukan kejelekan. Kalau membunuh bisa kisos, ya. Nah, kalau mencuri sampai nisab, ya, maka dia akan dipotong, ya, tangannya. Nah, sehingga orang tidak akan berani, ya, karena tangan kan cuma 2, ya. Mungkin sudah enggak punya tangan, ya sudah, selesai sudah urusannya. Nah, barakallahu fikum. Dan orang akan malu, ya, ketika dia tidak punya tangan. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan faedah dari apa yang kita sampaikan. Nah, al-ilmu indallah, ilmu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila ada kekurangan, kesalahan datangnya dari syaitan dan dari pribadi saya sendiri. Naam, al-afu minkum wa sallallahu alaihi wa sallam wa barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.